Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa beristiqamah di atas agamanya sampai kita dipertemukan dengannya. Allahumma amin. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kitab Wasoyal Aba Lil Abna. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Qala al-Syeikh Muhammad Ibn Syakir rahimahullahu ta'ala, ya bunayya awwalu wajibin alayka li khaliqika jalla sya'nuhu an ta'rifahu bi sifatihi al-kamaliyah. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai para pembawa ilmu agama, dari kewajiban yang pertama terhadapmu yang kau mesti menjalankannya di hadapan Rabbmu, penciptamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, engkau seharusnya mengenalnya dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan kemarin sudah kita sebutkan, tentunya hal ini perlu dirinci dan terasa kurang. Bahkan kita mengenali Allah bahwa dia adalah Rabb kita satu-satunya yang pantas untuk disembah, diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya sama sekali, atau tidak pantas disandingkan dan disejajarkan atau diangkat sekutu baginya sama sekali. Tidak itu malaikat, tidak itu nabi, tidak itu rasul, tidak itu makhluk seluruhnya dari jin dan manusia. Hanya dia yang pantas untuk disembah. Kemudian mengatakan, meyakini dan menyatakan dengan iman bahwa dia adalah zat satu-satunya yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur, dan apa-apa yang terkandung dalam makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengetahui Allah dari sisi asma, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang utama. Karena Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang utama yang dia tetapkan untuk dirinya, wajib bagi hambanya untuk menetapkan sebagaimana yang dia tetapkan terhadap dirinya dan apa yang ditetapkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Demikian wajib bagi hamba untuk menafikan, menolak apa yang dia tolak, apa yang dia nafikan pada dirinya subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah. Inilah yang semestinya pengenalan kita kepada Allah. Jadi kewajiban yang pertama kita kenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan terhadap uluhiyahnya, rububiyahnya, kemudian asma wa sifatnya. Barulah kemudian wa antakuna qala rahimahullah wa antakuna sadidal hirsy wa antakuna syadidal hirsy ala ta'atihi bimtithali awamirihi wastina binawahihi. Yang berikutnya yang wajib bagi kita semua terhadap Allah, kewajiban yang pertama yang harus kita tahu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan haknya Subhanahu wa taala, an takuna syadidal hirs, hendaknya kita syadidal hirs, betul-betul serius, bersungguh-sungguh, ala ta'atihi bimtithali awamirihi, untuk mentaati Allah, di dalam mentaati Allah, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wastinab nawahih, dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dialah yang pantas untuk kita taati. Apa yang dia perintahkan, kita mesti menjalankannya. Apa yang dia larang, mesti kita tinggalkan. Ketika ada yang berhadapan dengan apa yang dia perintah, dan ada yang berhadapan dengan apa yang dilarang, maka yang berhadapan ini kita tinggalkan. Kita hanyalah menjalankan apa yang dia perintahkan, dan apa yang kita meninggalkan apa yang dia larang. Karena tidak pantas yang lainnya berhadapan dengan apa yang dia perintah dan berhadapan dengan apa yang dia larang. Inilah hak Allah yang mesti kita tunaikan. Sehingga apa yang dia perintah, apa yang dia larang, dikedepankan. Kalaupun itu berkaitan dengan mungkin urusan orang tua kita, berkaitan mungkin bahkan dengan urusan-urusan orang yang kita cintai, atau mungkin berkaitan dengan diri kita sendiri. Tetapi berhadapan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berhadapan dengan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita harus mengedepankan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dikatakan tadi syadidal hirs, betul-betul serius, bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah, mengedepankan apa yang ada pada Allah dan meninggalkan apa yang menyelisihinya, apa yang berhadapan dengannya. Kemudian wa anta taqida i'tiqadan jaziman annal khair fi ma yakhtaruhu Allah laka, fi ma yakhtaruhu Allah laka, la fi ma takhtaruhu anta li nafsika. Yang berikutnya, engkau harus berkeyakinan dengan keyakinan yang pasti, keyakinan yang mantap, i'tiqadan jaziman, bahwa kebaikan, fima yakhtaruhu Allahu laka, kebaikan itu dengan apa yang Allah pilihkan kepadamu. La fima takhtaruhu anta li nafsika, bukan dengan apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagimu, itulah yang pantas untukmu. Bukan dengan apa yang engkau pilih sesuai dengan keinginanmu. Karena kita hamba-hamba Allah tidak mengerti yang mana kebaikan, yang mana kejelekan, illa terkecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah telah menetapkan kebaikan itu untuk kita, maka mesti kita meyakini itulah kebaikan yang hakiki, dan apa yang menyelisihinya, walaupun kita melihat itu lebih baik, apa yang menyelisihinya itu pasti tidak baik, menyelisih kebaikan yang Allah tetapkan, sehingga itu dia mengedepankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perkaranya. Apa yang Allah tetapkan untuknya, itu yang dia dahulukan. Demikianlah seorang penuntut ilmu agama, dia melihat semua perkaranya, apakah perkara ini telah sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tidak. Kalau apa yang Allah inginkan, maka dia lanjutkan, dia jalankan, dia teruskan. Apa yang Allah tidak menginginkannya, dia tinggalkan, yaitu dengan apa yang berhadapan dan berlawanan, menyelisihi apa yang datang dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah seharusnya, inilah kewajiban yang harus ada pada kita semua berhadapan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia didahulukan, dia dikedepankan dari semuanya, dari semuanya. Fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadatihi syahawatu wal malahi. Dan jangan sampai menahanmu atau memalingkanmu untuk mentaati Allah, an ta'ati maulaka, dari beribadah kepada Allah, menahanmu dan menyimpangkanmu atau memalingkanmu syahwat dan dari apa yang melalaikan dirimu dari taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah, syahwat wal malahi. Jangan sampai syahwat lebih kita ikuti ataupun suatu yang melalaikan kita dengan kesenangan-kesenangan yang kita inginkan dari beribadah, dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'atu ahadin minal makhlukat aziman kana aw hakira. Dan tidak ada ketaatan seorang pun kepada siapapun dari makhlukat, sama saja dia itu kadarnya besar di sisimu, ataupun mungkin bahkan dia itu adalah hakir, rendah. Jadi tidak ada ketaatan terhadap seorang pun dari makhluk, besar ataupun kecil, kadarnya, besar ataupun tinggi ataupun rendah kadarnya, dalam menyelisihi dan dalam memalingkan kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadatihi asyahwatu wal malahi wala ta'atu ahadin minal makhlukat. Tidak ada ketaatan terhadap seorang pun dari makhluk, baik dia itu memiliki kadar yang agung besar ataupun hakiran ataupun rendah di sisimu, yang hanya ada kamu mentaati Allah, mengibadahinya subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keterangan ini, siapapun dia, mungkin Dia adalah orang yang kamu cintai, kamu sangat sayangi, bahkan mungkin dia temanmu, kawanmu. Atau bahkan mungkin dia dari orang yang telah banyak memberikan kepadamu, tapi ketika dia memalingkanmu dari taat kepada Allah, dari beribadah kepada Allah, jangan kamu ikuti, jangan kamu taati. Demikian syahwatmu, demikian apa-apa yang menyenangkanmu dan bahkan melalaikanmu dari taat kepada Allah. Engkau kokoh semata-mata patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penuntut ilmu. Dia diberikan taufik dan dibimbing oleh Allah dengan apa yang dia pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengedepankannya Subhanahu wa taala. Ya bunayya, min lutfillah bi ibadihi irsalu ar-rusul alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yuslihu sya'nahum fi dinihim wa dunyahum. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, dari kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya, dia mengutus para rasulnya. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada mereka semua. Dia mengutus para rasulnya ini li irsyadil khalqi, untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada hamba-hamba. Wa hidayatihim, memberikan bimbingan irsyad, wa hidayatihim, dan memberikan petunjuk hidayah. Ila ma yuslihu sya'nahum fi dinihim wa dunyahum. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka terhadap apa yang lebih baik dengan keadaan-keadaan mereka dalam agama mereka dan dunia mereka. Terhadap apa yang lebih baik dengan keadaan-keadaan mereka berkaitan dengan agama mereka dan dunia mereka, atau dengan agama mereka dan dunia mereka. Karena tidak mungkin Allah mengutus para rasul lantas tidak mempunyai manfaat, tidak mempunyai faedah, tidak mempunyai tujuan. Tidak mungkin demikian. Bahkan dia mengutus para rasulnya dengan maksud dan tujuan yang besar. Dia mengutus rasulnya dengan maksud dan tujuan yang besar. Seandainya tidak diutus para nabi dan rasul, maka hamba-hamba Allah tidak ada bedanya dengan hewan, yang mereka tidak mengerti mana yang manfaat, mana yang mudarat. Mereka tidak mengerti mana yang bermaslahat, mana yang tidak bermaslahat. Mereka tidak bisa membedakan mana agama, mana dunia, mana yang membahagiakan, mana yang mencelakakan. Karena itu Allah utus Rasul. Allah utus para Rasul untuk membimbing mereka agar baik agama mereka dan dunia mereka. Pada setiap umat ada seorang nabi dan rasul. Wa akhirur rusul, dan akhir daripada rasul tersebut, huwa sayyiduna Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Arabiyyu al-Hashimiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Dan akhir dari para rasul itu, dia adalah panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Arabi, seorang Arab dan dari Bani Hashim al-Hashimi. Dikatakan seorang Arab karena memang beliaulah Nabi satu-satunya dari bangsa Arab. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Sehingga dengan demikian, di sini menunjukkan bagaimana Allah muliakan orang-orang Arab, Allah pilih dari nasab mereka, dari bangsa mereka, seorang Nabi dan Rasul yang mulia. Dan dari bangsa Arab yang Allah pilih adalah Bani Hashim, yang merupakan dari cucu Ismail alaihi salatu wassalam. Sebagaimana tadi diterangkan bahwa para nabi dan rasul memberikan petunjuk dan memberikan hidayah, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah afdaluhum. Beliau adalah orang yang paling utama dari para nabi dan rasul tersebut dan paling sempurna membawa agama Allah, karena beliau membawa agama yang sempurna dan risalah yang sempurna, menutup agama dan risalah yang ada sebelumnya. Atau beliau membawa syariat yang sempurna, menutup syariat-syariat yang ada sebelumnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing dan yang menunjukkan kepada hidayah Allah, menunjukkan apa yang lebih baik dari perkara-perkara kita dalam agama kita dan dunia kita, tentunya juga tidak luput memiliki hak yang besar. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, tajibu alaika ta'atu rasulihil akram sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wajib bagimu untuk mentaati Allah yang telah menciptakanmu, maka wajib juga kepadamu untuk mentaati Rasulnya yang mulia. Ta'atu Rasulihil Akram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan pemimpin kalian. Wa man yuti'illah, Allah juga berfirman, wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban 'alima. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi siapa yang berpaling, Allah akan mengadzabnya dengan azab yang pedih. Wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban 'alima. Karena dengan mengikuti nabi dan rasul memberikan hasil, kita selamat di dunia dan di akhirat, kita akan masuk ke dalam surga Allah. Dan siapa yang menyelisihi akan sengsara di dunia dan di akhirat, dan dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, maka tentunya kita mesti menunaikan hak-haknya dan mengikuti dia sallallahu alaihi wasallam, atau beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengikuti beliau sama artinya mengikuti Allah. Bermaksiat kepada beliau sama artinya bermaksiat kepada Allah. Allah yang memerintahkan. Sehingga setelah hak Allah kita tunaikan, hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Yang tentunya pula, sebagaimana juga tadi dikatakan, Nabi ini untuk membimbing, untuk memberi hidayah. Bukan untuk mencelakakan. Bukan tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Karena keadaannya demikian, maka wajib bagi kita untuk menunaikan haknya. Yaitu mengikutinya, mematuhinya, mentaatinya, menjauhi apa yang dia larang. Mendengarkan bimbingannya, menjalankannya, membenarkan apa yang dia khabarkan, dan melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dia bimbing. Ya bunayya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiku 'anil hawa wa yanaku. Wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata dengan hawa nafsu. Fa kullu awamirihi wa nawahihi mustanida ilal wahyi al-ilahi. Seluruh perintah-perintahnya dan larangan-larangannya bersandar kepada wahyu Allah. Artinya, beliau tidak semata-mata berkata sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang beliau pandang, tetapi apa yang beliau katakan, apa yang beliau pandang itu dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang datang dari beliau adalah wahyu dari Allah. Sehingga itu dikatakan la yantiku 'anil hawa. Fa kullu awamirihi wa nawahihi mustanida ilal wahyi. Setiap perkataannya, perintah larangan bersandar kepada wahyu Allah. Fa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah jalla sya'nuhu. Maka mentaati beliau dari sama artinya dari mentaati Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia keberadaannya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti saya, kata Allah. Ikuti saya, yaitu katakan wahai Nabi Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti saya, yaitu ikuti saya Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti memaafkan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengasihi, maha mengampuni, dan maha mengasihi. Jadi sebagai seorang hamba, dari hak yang dia mesti tunaikan berkaitan dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikutinya, mematuhinya, menjauhi apa yang dia larang. Karena apa yang dia perintahkan, apa yang dilarang, sama artinya datangnya dari Allah, karena Allah yang mewahyukan, mendatangkan kepada beliau. Kemudian mengikuti arahan-arahannya, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya bunayya la yakmulu imanul abdi hatta yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wahai anakku, para penuntut ilmu, para pembawa ilmu agama, tidak sempurna keimanan hamba sampai Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai dari selain keduanya. Jadi tidaklah sempurna keimanan hamba sampai Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dari selain keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang kalian sampai saya, kata Rasulullah, hatta akuna, sampai saya, ahabba ilaihi, lebih dia cintai dari anaknya, dari ayahnya atau orang tuanya, anaknya dan manusia semua. Tidak beriman salah seorang kalian sampai saya, dia lebih cintai dari orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Karena itu wajib bagi kita semuanya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan, apa yang menyelisih beliau itu sama artinya menyelisih Allah. Sementara hak Allah untuk diikuti, diamalkan, ditaati, demikian dari hak Allah tersebut ketika dia mengutus nabinya dan rasulnya agar kita juga mentaatinya. Jadi sama artinya menjalankan hak kita kepada Rasulullah sama dengan menjalankannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintahkannya, Allah yang menetapkannya. Dan ketika kita bermaksiat, sama artinya kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyelisih apa yang dia tetapkan. Tentunya dalam hal ini, tatbiknya, prakteknya, kita bisa melihat kondisi dan keadaan kita setiap harinya. Dari apa-apa saja yang kita kerjakan, apa-apa saja yang kita amalkan, apakah ini sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Nabi atau tidak? Demikian, apakah ini sesuai dengan agamanya Allah atau tidak? Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, jadi kita harus selalu melihat keadaan kita, apakah ini ibadah kepada Allah atau bukan? Dan kalau ibadah, apakah sesuai atau tidak? Secara khusus dekaitannya dengan Nabi, karena beliaulah yang menjadi panutan dan contoh kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beramal. Jadi kita melihat keadaan kita setiap harinya, kondisi kita setiap harinya. Jangan sampai kita merasa bahwa ini benar, ini lebih baik, dalam keadaan ini menyelisih apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu hawa nafsu kita, karena itu keinginan-keinginan kita harus berada di bawah, dan apa yang datang dari perintah, bimbingan Allah, demikian apa yang datang dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita kedepankan, kita angkat di atas. Apa yang menyelisihinya kita tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya tidak jauh-jauh kita memberikan contoh dari amalan yang dikatakan amalan wajib yang mahdhah seperti salat. Lihat apakah sesuai atau enggak, sesuai dengan bimbingan atau tidak. Sehingga kalau tidak sesuai kita tinggalkan, jangan kita ikuti apa yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Kita lebih suka yang demikian, padahal ini menyelisih, kita tinggalkan apa yang menyelisih ini. Kita kedepankan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ibadah mahdhah misalnya, atau apa-apa yang diridhai dan disenangi oleh Allah, kita kedepankan. Demikian dalam amalan-amalan kita yang lain. Cara berpakaian kita, cara berpenampilan kita, demikian bahasa kita, demikian Tindak tanduk kita lihat apakah ini terbimbing atau tidak. Apakah ini tercontoh, dicontohkan atau tidak. Demikianlah penuntut ilmu selalu mengarahkan dirinya kepada apa yang dicintai oleh Allah dan tentunya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, dengan keterangan terakhir tadi kita telah menyelesaikan pelajaran yang atau kajian yang ketiga. Kita akan masuk pada kajian yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala ad-darsur rabi, atau sebelumnya kami ingin sekedar sekali lagi menekankan bahwa kajian yang ketiga ini tentunya dikedepankan oleh penulis karena begitu pentingnya dan begitu utamanya, yaitu dengan kajian yang ketiga atau pelajaran yang ketiga ini akan membawa kita mudah untuk menunaikan dan mendengarkan bahkan mengamalkan apa yang datang dari kajian-kajian berikutnya. Kalau boleh dikatakan inilah intinya sebetulnya kajian di sini, yaitu untuk takwa, untuk menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang beredar masalah agama dan masalah kebaikan semua darinya. Demikian kajian yang keempat. Qala rahimahullah darsur rabi' fi huquqil walidain, berkaitan dengan hak-hak kedua orang tua. Dan demikian hak-hak kedua orang tua tidak lepas dari kewajiban kita, dari hak-hak Allah untuk menunaikan perintahnya, karena apa yang datang di sini diperintahkan oleh Allah. Demikian pula dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi huquqil walidain, ya bunayya, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, dengarlah nasihat ini. Camkan dan simaklah baik-baik. Siapkan dirimu untuk mendengarkan apa yang datang dari keterangan ini. Mahma takabbatta minal masyakati fi khidmati abika wa ummika, fa inna huquqahuma alaika fauqa dhalika ad'afan mudha'afa. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai para pembawa ilmu yang mulia, ilmu agama, mahma takabbatta, kalaupun engkau telah bersusah payah dari keberatan-keberatan yang kamu dapatkan, minal masyakkat, dari kepayahan-kepayahan yang engkau dapatkan, fi khidmati abika wa ummika, di dalam melayani, berkhidmah kepada bapakmu ataupun ibumu, fa inna huquqahuma, maka ketahuilah hak-hak mereka berdua terhadapmu, fauqa dzalika, tentunya di atas semua itu dengan berkali lipat gandanya, ada afam mudha'afah, berkali lipat gandanya. Jadi hak-hak mereka kepadamu bahkan di atas lebih daripada itu yang tentunya harus kita tunaikan. Jadi kalau kita sudah payah capek dalam berkhidmah melayani mereka, terlebih lagi mungkin di saat mereka tua, usia mereka usia senja yang mulai nampak kepada mereka rapuhnya kekuatan mereka, melemahnya fisik mereka. Maka pada saat itu mungkin kita sebagai anak dibutuhkan padanya juhud, dibutuhkan padanya keseriusan dan kesungguhan di dalam melayani mereka. Kalaupun belum sampai tuanya dan belum sampai senjanya, mereka mungkin masih baik fisiknya, masih kuat. Demikian pun kita tidak boleh lantas tidak membantu dan tidak menolongnya dan berkhidmat kepada mereka. Karena hak-hak mereka melebihi hak kita. Melebihi hak kita, hak mereka kepadamu melebihi dengan berkali lipat gandanya, ada apa mudha'afa. Sehingga itu kalau dalam sebuah riwayat wajar dikatakan seorang anak tidak dapat membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai orang tuanya dia dapati sebagai budak, kemudian dia merdekakan. Dalam hadis ini menunjukkan tidak akan dapat membalas orang tuanya. Maka wajar kalau dikatakan melebihi hak dia sebagai anak dengan berkali lipatnya. Telah disebutkan bahwa kita tadinya dari air yang hina, kemudian ditempatkan di dalam rahim ibu kita, berkembang, kemudian menjadi seorang anak. Ketika menjadi seorang anak dan siap dikeluarkan oleh rahim dari ibu kita, ibu kita mempertaruhkan nyawanya dan jiwanya antara hidup dan mati. Banyak terjadi kasus seorang ibu harus mempertaruhkan nyawanya, yaitu dia harus meninggal kalaupun anaknya selamat. Demikian juga seorang ayah untuk melahirkan atau untuk menyukseskan, memudahkan anaknya lahir dari rahim ibunya, dari rahim istrinya, dia pun berusaha untuk mengumpulkan biaya, pemikiran yang lapang agar anak ini keluar dengan selamat dan sehat. Sehingga tidak sedikit di antara mereka harus berhutang, harus mencari pinjaman, dan tidak sedikit dari mereka di jalan mereka pun mendapatkan kecelakaan. Lantas terlahirlah engkau sebagai seorang anak yang utuh, tanpa engkau tahu pengorbanan mereka berdua. Setelah lahirnya engkau, tidak cukup beban mereka, bahkan bertambah beban mereka. Bagaimana engkau sehat? Bagaimana engkau terbimbing? Bagaimana engkau terawat? Jauh dari sakit, jauh dari penyakit, jauh dari apa-apa yang mengganggumu. Apa yang mereka kerahkan adalah benar-benar di atas kecintaan kepadamu. Kalaulah mereka tidak cinta kepadamu, mungkin keberadaanmu akan dibuang dari awal pertama kali. Tetapi tidak demikian, wahai anakku. Mereka adalah orang-orang yang mencintaimu, melebihi cintamu terhadap dirimu, yaitu kedua orang tuamu. Demikian. Sehingga apa yang kamu lakukan dari pelayanan, khidmah, mungkin kamu capek lelah, itu tidak ada apa-apanya, wahai anakku. Apa yang kamu lakukan dari amalan untuk melayani mereka, itu tidak seberapa, wahai anakku. Engkau tidak pernah melahirkan mereka, kedua orang tuamu. Engkau tidak merasakan pahitnya hidup untuk membesarkanmu. Engkau tidak merasakan bagaimana mereka mempertaruhkan jiwa, mengerahkan seluruh kemampuannya agar engkau menjadi manusia yang utuh, manusia yang sehat, manusia yang sempurna. Mereka tidak pernah meminta kepadamu. Mereka tidak pernah berharap kepadamu. Kalaupun tentunya mereka tahu bahwa mereka butuh bantuanmu. Tetapi tentunya engkaulah yang lebih faham. Engkaulah yang lebih mengerti untuk membantu kedua orang tuamu. Inilah salah satu dari hak yang besar di atas hak kita yang harus kita tunaikan dari hak mereka melayaninya. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian berkata kepada keduanya, yaitu kedua orang tuamu, ayahmu atau ibumu, jangan berkata uffin, yaitu kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan kepada keduanya. Hanya sekedar kalimat uffin tidak pantas. Wala tanharhuma. Dan karenanya pula, janganlah kalian membentak keduanya. Jangan kalian menghardik keduanya. Tapi katakanlah kepada keduanya, kaulan karima, perkataan yang mulia, yang utama. Wahfid lahuma janahadzul. Dan rendahkan pundakmu kepada keduanya sebagai tanda rahmah kepada mereka, minar rahmah. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah seraya meminta kepada Allah, wahai Rabbku, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka merahmatiku dan mentarbiyaku, membimbingku ketika aku masih kecil. Kama rabbayani saghira. Inilah yang pantas engkau ucapkan selalu dengan dibimbing oleh Allah terhadap kedua orang tuamu dari hak-hak mereka. Pertama adalah doamu. Kemudian apa yang kamu mampu untuk memberikan kelapangan kepada mereka. Tentunya mereka tidak memerintahkanmu demikian, tetapi Rabbmu yang memerintahkanmu, Rabbmu yang menciptakanmu, yang maha tahu, yang maha mengerti apa hak mereka terhadapmu. Bukan dia yang meminta kepadamu, atau bukan orang tua yang meminta kepadamu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita sebagai tanda hamba yang saleh mengerti kebaikan-kebaikan darinya dan mengerti kebaikan siapa yang telah memberikan kebaikan kepada kita, yaitu orang tua kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan mereka dengan tawaduan, dengan penuh kerendahan, dan mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan untuk mereka berdua. Bukan kita pertama kali yang mendoakan mereka Ketahuilah kita sebelumnya tidak ada. Mereka telah mendahului kita dalam sisi usia. Dan mereka telah mendahului kita dalam sisi penciptaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka lah yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, baru muncullah kita dari rahim mereka, pertemuan mereka. Sebelumnya mereka telah berdoa. Sebelumnya mereka telah meminta kepada Allah. Ayahmu, ibumu telah mendahuluimu di dalam berdoa kepada Allah. Mereka meminta sebelum engkau terlahirkan, sebelum engkau menjadi seorang manusia yang utuh, mereka meminta kebaikan barokah untukmu. Kemudian setelah engkau masuk ke dalam rahim, mereka terus berdoa, jadikan ini anak yang soleh, jadikan ini penerus, jadikan ini jabang bayi yang soleh nantinya, jadikan ini adalah orang-orang yang membawa dan memikul agamamu dengan kebaikan. Dan mereka pun menjagamu dengan penjagaan sampai kamu terlahir. Mereka telah mendoakanmu. Maka kewajibanmu, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai para pembawa ilmu syariah, doakan dan doakan mereka saat hidup mereka, dan demikian saat mereka telah wafat mendahului kalian. Itu tanda sebagai kesolihan darimu, pemenuhan hak darimu kepada mereka, orang tuamu. Mintakan kebaikan, mintakan rahmah, mintakan usia yang diberikan ketaatan, menjalani ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka kemudian dirahmati oleh Allah, diberikan tempat yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah seorang anak kepada kedua orang tuanya berkaitan dengan hak-haknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari orang yang mendengarkan ilmu dan mendapatkan keterangan ilmu, kemudian mengamalkannya. Allahumma muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.